Hey kau yang terluka karena engkau berbeda, jangan pernah menyerah, hancurkan kesedihan. Kita kan bersama, ayo lawan dunia, injak kesombongan dan gangguannya. Yeah! Kita bukan mereka, kita bukan anak bangsa sempurna. Kita bukan bangsawan dan rupawan yang harus dihormatilah keseragaman kedangkalan hidup di dunia. Jarum dan tinta, kulit berwarna, buktikan ku bisa, kan ku rubah dunia. Hei kau yang terluka karena engkau berbeda, jangan pernah menyerah, hancurkan kesedihan. Kita kan bersama, ayo lawan dunia, kesombongan dan keangkuhannya. Kita selalu ditekan, dilupakan, tersudut dan terdiam. Orang-orang memuja pemikiran sempit dan membosankanku. Ku akan teriak hingga kaca pecah terserak. Ku angkat gelas, kita nyanyikan lagu perlawanan, kita versus mereka. Hei kau yang terluka karena engkau berbeda, jangan pernah menyerah, hancurkan kesedihan. Kita kan bersama, ayo lawan dunia, injak kesombongan dan keangkuhannya. Kenapa semua harus seragam? Mungkinkah kita